misal nanti malam ke-12 kita sahur, misal kalau belum praktek, bapak, ayah, papa mulai. Ketika sudah makan selesai, maaf, kita berkeluarga barangkali sudah sekian puluh tahun. Dalam perjalanan ini ada kesalahan-kesalahan, mah, mungkin yang pernah dilakukan oleh bapak. Anak-anak yang mungkin hak-hak kalian belum terpenuhi, coba sampaikan supaya bisa bapak mohonkan istighfarnya kepada Allah. Bisa ditangisi di saat ini. Ibu balas, pa, mama juga begitu, mungkin dari belasan tahun ini ada yang kurang baik. Ya, ada di belakang kadang-kadang yang papa tidak tahu mama melakukan kesalahan. Tolong dibimbing, tuntun anak-anak sejauh apa kesalahan mama. Yang paling indah ketika anak-anak, pa, maaf, ma, sampai saat ini belum seperti yang diinginkan oleh mama dan papa. Kadang-kadang banyak salahnya, menunduk, semua menangis, lalu memohon ampunan kepada Allah. Beres keluarga itu. Dan muncul hadis kudsinya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya setiap di akhir malam. Bertanya kepada hambanya, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang berdoa kepada saya kabulkan. Yang meminta langsung saya berikan. Dan siapa yang memohon ampunan saat ini saya ampuni. Ya Allah, hadisnya kunci. Langsung di Al-Bukhari itu hadisnya kunci. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Ayo ikuti sunnah nabinya, tutup TV itu selesai. Sudah selesai, racun itu. Tutup, tutup. Ya, kecuali yang kalau tidak ada waktu ada manfaat yang bagus-bagus, tapi masya Allah yang tidak bermanfaat tutup. Kata Quran, wabil ashani hum yastaghfirun, ada penghuni taman surga langsung satu keluarga itu. Ya, Quran surah 52 ayat 21, satu keluarga. Ya. Jadi Allah itu menyiapkan satu tempat di surga, bukan satu dua orang, tapi satu keluarga besar. Walladzina amanu, Quran surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman itu, para ayah ibu yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti oleh anak cucunya keturunannya sampai habis semuanya beriman. Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka di satu tempat di surga. Apa Anda tidak punya cita-cita itu? Di dunia kumpul, lihat cucu sayang enak, di akhirat terpisah. Allah, ayo dari sekarang koreksi, istighfar. Kita ini bukan orang yang terbaik, Pak. Bukan yang terbaik. Ya, mohon maaf. Karena itu mohon ampunan, mintakan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hei para suami, kamu itu ya, tidak saya titipkan istri kamu, saya percaya tidak mungkin dia jadi soleh kecuali engkau yang membimbingnya. Kenapa kamu sia-siakan? Hei para istri, saya tidak titipkan suamimu kecuali saya yakin engkau bisa membimbingnya, membantunya menjadi soleh. Jadi kesolehan istri ada di tangan suami, solihahnya, maaf, solihah istri ada di tangan suami dan solehnya suami ada di tangan istri. Saling melengkapi. Ya. Dan suami istri membimbing anak-anak untuk menjadi anak yang soleh. Perhatikan, wa ma alatnahu min amalihim min syai. Kalau ada orang punya cita-cita itu, kami tidak akan sia-siakan. Dicatat oleh Allah itu. Anda bangun malam ini, sahur, setelah itu duduk, istighfar, ingat, menangis, tangisi. Malam ini enggak bisa nangis, besok menangis. Besok enggak bisa menangis, besoknya menangis. Besoknya enggak bisa menangis, tangisi diri Anda yang tidak bisa menangis. Tangisi, mintakan kepada Allah, keluarkan air mata. Saat turun air mata itu, masya Allah, turunlah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnahnya. Jadi kalau sudah seperti itu, enak. Aura sholatnya sudah sampai, dekat dengan Allah. Mau ke masjid bareng-bareng, karena sudah nyambung dengan Allahnya. Gak sempat ke masjid, di rumah bisa berjamaah. Sudah nyambung. Nah kadang-kadang uniknya, di rumah pun masih terpencar-pencar. Karena gak nyambung dengan Allahnya. Gak nyambung, sunnahnya terputus di situ. Selesai makan, makanan terlalu banyak, kenyang, ketiduran, sholat masing-masing. Di kamar satu, sholat. Kamar satu, sholat. Kamar lain, sholat. Padahal kenapa sih gak bisa kumpul yang pahalanya 27 derajat? Nah, tapi Anda akan lain. Coba lakukan malam ini, Anda akan temukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan jangan sungkan, karena memulai itu tidak mudah. Pesawat saat take off tenaganya besar. Dan bukan mengikuti angin, tapi melawan angin. Melawan angin. Sehingga daya geseknya cukup kuat. Ingat, gaya itu selalu berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Masih ingat rumusnya? F1 sama dengan F2. Ya? Nah. Gaya gerak sama dengan gaya? Tolong. Jadi begitu Anda menggerakkan iman sekuat-kuatnya, Allah akan turunkan. F2-nya turun dari Allah. Segini. Kalau zikirnya kuat, anugerah turun. Kalau makannya yang banyak, ya ini pun gak akan ada energi positif yang balik ke kita. Ya. Dan tekanan juga luar biasa. Ya, ini bisa dimaknai positif, bisa negatif. F sama dengan tekanan, hukum Pascalnya itu. Ya. Jadi ketika Anda mendekat kepada Allah, tekanan banyak, setan banyak, ini banyak, ragu-ragu banyak, nafsu banyak. Ah, jangan kamu mulai dulu laki-laki, kamu kan pemimpin. Tunggu istri bicara, kalau istri bicara baru kamu bicara. Tuh, susah. Ya. Ada yang kedua yang susah, gaya sama dengan tekanan. Banyak gaya makin tertekan. Nanti besok, gak jadi lagi. Besok, gak jadi lagi. Susah. Ayo, itu sunnahnya.